ku sangka mati, badannya bergerak lagi. Kepala putar kiri, kepala putar kanan, dia hidup lagi. Tukang korupsi, kebanyakan alibi. Mata putar ke kiri, mata putar ke kanan, seperti zombie. Kusangka mati, badannya bergerak lagi. Kepala putar kiri, kepala putar kanan, dia hidup lagi. Tukang korupsi, kebanyakan alibi. Mata putar ke kiri, mata putar ke kanan, seperti zombie. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Setia Novanto berupa pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Setia Novanto untuk membayar uang pengganti sejumlah 7.435.000 US dollar dikurangi uangnya dikembalikan oleh terdakwa sejumlah 5 miliar. Kusangka mati, kusangka mati, badannya bergerak lagi, bergerak lagi. Kepala putar kiri, kepala putar kanan, dia hidup lagi. Tukang korupsi, tukang korupsi, kebanyakan alibi. Alibi. Mata putar ke kiri, mata putar ke kanan, seperti zombie. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Yeah.